senyummu memanggilku untuk kembali. Telah sebegitu jauhnya, entah mengapa ku harus berhenti. Indah gelap temaram pernah di sini, namun senyummu tetap ada. Lalui kau di sana. Ku pernah jadi yang terbaik, tapi terkadang aku neraka bagimu. Mengajakmu tuk bersama, lalu tanpa bicara aku pergi. Tetap ada. Lalui indahnya dunia, silih berganti, rasakan semua yang ada. Bertahanlah, tetaplah denganku, ku perlu itu semua. Rasa itu memanggilku, sesuatu kau di sana. Untukku engkau ada, denganmu aku bertata, lengkapi aku selalu, oh sahabat. Rasa itu memanggilku, sesuatu yang dulu ku rindu. Tuk kembali dan ulangi semua denganmu, dan aku yakin kau di sana, sahabat selamanya. Yeah.